Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu anni rasulullah. Bab sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. An Salamah, dari Salamah ia berkata, khaffat azwadul qaum wa amlaku, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam sebuah perjalanan, perbekalan makanan mereka telah sedikit dan mereka kelaparan. Dan dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id dengan lafaz, ya, lamma kana ghazwatu Tabuk asaban nas majah, di perang Tabuk, ya, orang-orang terkena kelaparan. Di perang Tabuk, Rasulullah SAW dan para sahabatnya membawa perbekalan yang tidak banyak. Fa'atau Nabi SAW fi nahri ibilihim, maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk menyembelih unta-unta mereka, padahal unta itu sebagai kendaraan mereka dalam perjalanan. Fa'adina lahum, maka Nabi pun mengizinkan. Falaqiyahum Umar fa'akhbaruh, maka mereka bertemu dengan Umar dan Umar bertanya, kenapa unta-unta disembelih? Maka mereka mengabarkan. Faqal, ma baqa'ukum ba'da ibilikum. Lalu Umar berkata, lalu apa sisa kalian setelah unta-unta kalian disembelih? Artinya, kalau unta-unta itu semua disembelih, terus apa dong kendaraan? Ya, untuk bisa berjalan. Ya. Fadakhala 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun masuklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ma baqa'uhum ba'da ibilihim. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, lalu apa sisa mereka setelah unta-unta mereka itu disembelih, ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadi fin nas fayatuna bifadli azwadihim, panggil orang-orang agar mereka mendatangi membawa sisa-sisa makanan-makanan mereka. Dalam riwayat yang lain, Umar yang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sisa-sisa makanan mereka dan mendoakan dengan keberkahan. Maka kemudian Rasulullah bersabda, panggillah orang-orang, suruh mereka datang membawa sisa-sisa makanan mereka. Fabusita lidzalika niqa'un, lalu kemudian dihamparkanlah tikar. Waja'aluhu 'alan niqa', dan mereka mengumpulkan makanan-makanan tersebut di atas tikar tersebut. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a wa baraka alaih, lalu beliau pun berdoa dan mendoakan keberkahan padanya. Thumma da'ahum bi au'iyatihim, kemudian Rasulullah meminta bejana-bejana mereka. Fahtasan nasu hatta faragu, maka orang-orang pun mengambil hingga mereka pun selesai, sementara bejana-bejana mereka dipenuhi dengan makanan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Dan di dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id dengan lafaz la yalqallahu bihima 'abdun ghayra syak fayuhjab minal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia dengan membawa dua kalimat tersebut tanpa merasa ragu sedikit pun, maka ia tidak akan terhalangi dari surga. Artinya ia akan masuk ke dalam surga. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, itu keutamaan Umar. Ya, hadis ini menunjukkan fadlu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Di mana Umar ya, ketika melihat orang-orang menyembelih unta-unta mereka, Umar khawatir mereka malah lelah di perjalanan karena tidak ada kendaraan. Kalau sudah lelah di perjalanan, nanti gimana mereka akan kuat menghadapi musuh? Ya, kalau semua unta-unta ini disembelih, lalu apa kendaraan mereka? Maka Umar ya mengusulkan ke Rasulullah supaya Rasulullah doakan dengan keberkahan. Dan itu keyakinan Umar yang luar biasa. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua ya akhal Islam. Wa di antara mukjizat Rasulullah yaitu taksirut ta'am. Ya, di antara mukjizat Rasulullah kata para ulama yaitu bisa memperbanyak makanan yang sedikit, Pak. Yang makanan yang sedikit itu bisa banyak. Air yang sedikit bisa banyak. Ya, pernah dalam satu peperangan yang lain para sahabat kehabisan air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bejana yang kecil. Ya, dibawakan kepada Rasulullah bejana yang kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan telapak tangannya di bejana tersebut, lalu mengalirlah ya air yang deras dari sela-sela jari-jarinya. Subhanallah. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan ya akhan Islam bahwa mukjizat di mana Rasulullah bisa membanyakkan makanan dengan izin Allah itu sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Allah. Bukti bahwa beliau adalah Rasulullah. Iya. Karena mukjizat itu tidak bisa ya akhan Islam dikalahkan dengan apapun juga. Beda dengan sihir, kalau sihir ya bisa dibatalkan dengan zikir. Sedangkan mukjizat tidak bisa dibatalkan dengan apapun juga. Makanya sebagaimana pernah kita bahas ya, para penyihir Fir'aun itu ketika melihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, mereka langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebab mereka ya dengan sihir mereka yang luar biasa melihat tidak mungkin tongkat bisa berubah menjadi apa? Ular. Pasti ini mukjizat dari pencipta alam semesta. Hadis ini ya akhan Islam menunjukkan keutamaan dua kalimat syahadat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat ini dalam keadaan dia tidak merasa ragu, kecuali ia akan masuk ke dalam apa? Surga. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sedikit murojaah, Pak, tentang makna dua kalimat syahadat ini. Asyhadu itu artinya apa? Aku bersaksi. Apa konsekuensi daripada seseorang yang mengatakan aku bersaksi? Kalau antum diminta oleh hakim untuk bersaksi, lalu antum menyatakan saya bersedia pak untuk jadi saksi. Kalau ada orang bertanya kepada antum, kenapa antum bersedia untuk jadi saksi? Apa jawaban antum? Kalau antum ditanya oleh orang, kamu kok bersedia jadi saksi dalam permasalahan ini dan perkara ini? Jawaban antum apa? Karena saya menyaksikan kejadian itu, saya tahu betul. Berarti orang yang bersaksi tidak boleh bersaksi di atas sesuatu yang tidak dia ketahui. Bagaimana dia akan bersaksi sementara dia tidak punya ilmunya? Bagaimana seseorang akan bersaksi dalam suatu perkara kalau dia tidak punya apa? Tidak tahu sama sekali perkara tersebut, tidak menyaksikan juga kejadian tersebut. Berarti makna syahadat itu mengharuskan seseorang harus di atas apa? Ilmu. Ya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang la ilaha illallah. Ketika antum bersaksi dengan yakinnya, Pak, bahwa apa yang antum saksikan itu benar. Maka ketika antum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, selain kita bersyahadat, bersaksi dengan keilmuan, maka harus dengan penuh keyakinan bahwa memang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin tidak akan muncul tanpa ilmu. Mungkin gak ada orang yakin tapi tidak ada ilmunya. Mungkin gak mungkin lah. Antum yakin gak ada kota namanya New Delhi? Tahu gak New Delhi di mana tuh? Oh tahu semua, masya Allah. Pernah kesono gak? Gak pernah. Kok antum tahu? Tahu, lihat peta, pernah ini, dengar dan yang lainnya. Atau ada orang yang pernah pergi ke sana. Oh rupanya antum punya ilmunya. Kalau punya ilmunya antum yakin, Pak. Tapi kalau antum ditanya tentang suatu kota yang antum tidak tahu, yakin enggak ada kota itu? Kota di mana ya? Saya baru dengar ini. Bagaimana saya mau yakin? Dengar aja baru sekarang. Maka tidak mungkin tumbuh keyakinan kalau tidak di atas apa? Ilmu. Maka kalau ada masyarakat mengatakan keyakinan kami mengatakan hari Selasa itu hari sial. Kemudian antum berkata kepada dia, kamu mengatakan hari Selasa hari sial, apa ilmunya? Apa? Apa? Buktinya. Harus di atas bukti dong. Kata dia, buktinya kami pernah ya melakukan aktivitas hari Selasa sial. Kamu? Saya enggak. Yang lain enggak. Di seluruh dunia enggak. Dan itu pun cuma kejadian sekali dua kali, kemudian kamu langsung ngambil apa namanya kesimpulan bahwa itu hari sial. Yang seperti ini ilmu bukan, Pak? Hah? Seperti ini bukan ilmu, akhi. Ini namanya dugaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keyakinan orang-orang musyrikin itu dzon. Allah berfirman, iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanyalah mengikuti dugaan saja, bukan di atas apa? Keilmuan sama sekali. Makanya ketika Allah menyebutkan keyakinan nenek moyang mereka, Allah mengatakan apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Lalu Allah mengatakan apa? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun nenek-nenek moyang mereka itu tidak masuk di akal, tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, kalian tetap ikuti juga? Iya. Banyak Pak keyakinan-keyakinan sesuatu yang sebetulnya tidak didasarkan ilmu tapi dianggap sebagai sebuah keyakinan. Padahal syarat disebut keyakinan itu kalau di atas ilmu, jelas buktinya, dalilnya. Ya. Maka seseorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersyahadat la ilaha illallah, berarti dia harus yakin dengan ilmu dia bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah ada berapa rukun? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Itu yang tidur tuh. Nah, rukun la ilaha illallah ada berapa? Kok diam? Jangan tidur, Mas. Siapa yang tahu? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Nafi, yaitu meniadakan. Ini ditunjukkan oleh kalimat apa? La ilaha. Artinya tidak ada ilah. Ini peniadaan, Pak. Rukun kedua apa? Itsbat. Catat baik-baik. Hafalkan baik-baik. Ini masalah yang sangat urgen, penting sekali, Pak. Antum ditanya la ilaha illallah aja rukunnya enggak tahu gimana, Pak? Padahal setiap hari antum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Setiap tahiyat mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ditanya rukunnya berapa? Enggak tahu apa sih? Berapa sih? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 8. Rukun la ilaha illallah ada 2. Yang pertama nafi. Peniadaan. Yang kedua apa? Isbat. Apa itu? Penetapan yang ditunjukkan oleh firman Allah, oleh kalimat illallah, kecuali Allah. Artinya meniadakan Tuhan-Tuhan yang berhak disembah dan menetapkan yang bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Maka tidak bisa dikatakan seseorang mengucapkan la ilaha illallah sampai dia meniadakan semua tandingan-tandingan selain Allah dan menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kalau dia menetapkan saja, ya saya menetapkan Allah sebagai Tuhan, tapi dia tidak meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah, dia mengakui dan menghormati, ya saya mengakui Tuhan Anda, maka Anda belum mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi kalau antum meniadakan, tidak ada Tuhan, tapi tidak menetapkan. Ini ateis, Pak, komunis. Tidak mengakui adanya apa? Ya, Tuhan. Maka tidak sempurna la ilaha illallah kecuali betul-betul yang pertama tadi apa? Meniadakan semua tandingan selain Allah dan menetapkan bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu tidak, paling tidak disukai oleh orang-orang yang suka berbuat syirik. Orang-orang yang suka berbuat syirik itu tidak suka dengan kalimat la ilaha illallah karena konsekuensinya harus meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Iya. Atau mereka menyimpangkan makna la ilaha illallah dengan memberikan makna yang kurang. Sebagian kelompok kaum muslimin ketika memaknai la ilaha illallah, kata mereka apa? La ilaha illallah itu artinya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali apa? Allah. Jadi hanya sebatas memokuskan kepada tauhid rububiyah saja. Tapi tidak menetapkan tauhid apa? Uluhiyah. Ada itu, Pak. Bahkan saya pernah mendengar sendiri. Iya. Dia mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah. tidak ada pencipta selain Allah. Kalau mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, ya orang musyrikin juga mengakui kok. Orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah. Iya. Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dalam surat Luqman ayat 25 itu. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan apa? Allah. Ternyata orang musyrikin Quraisy tidak meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Lata. Tidak pula Uzza, tidak pula Hubal, tidak pula Manat. Iya. Bahkan orang musyrikin Quraisy ketika ditimpa musibah besar, lupa tuh sama Lata, Uzza, Manat, udah lupa dah. Allah berfirman, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Apabila mereka berlayar di lautan dan ditimpa gelombang besar, segera mereka berdoa kepada Allah saja. Tuh lihat orang musyrikin, Pak, pas ditimpa gelombang besar, lupa sama tuhan-tuhan selain Allah itu, Pak. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, kalau mengakui bahwa yang menciptakan langit bumi yang dan bumi hanyalah Allah, hatta orang Nasrani pun juga punya keyakinan itu. Mereka yang mengatakan Tuhan tiga. Kalau antum tanya yang menciptakan langit dan bumi dari tiga itu siapa? Bukan Nabi Isa, bukan. Bukan Maryam, bukan. Siapa dia? Allah. Nah, kalau ternyata keyakinan tentang la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah, apa yang membedakan kita dong dengan kaum musyrikin, dengan orang-orang yang lain? Apa? Ya. Justru yang membedakan kita dengan mereka, kita tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang musyrikin mempersekutukan Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibn Maryam anak Allah. Sedangkan kaum muslimin mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak bisa sebanding dengan apapun juga. Ya. Maka la ilaha illallah makna yang benar apa, Pak? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah saja. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Ya. Nah, itu rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha ada berapa, Pak? Ada dua. Para ulama mengatakan bahwa la ilaha illallah ada berapa syarat. Ada yang tahu syarat la ilaha illallah ada berapa? Hah? Syarat la ilaha illallah ada berapa? 7, benar. Syarat la ilaha illallah, ingat, Pak. Catat baik-baik, hafalkan baik-baik. Allah, ini masalah yang sangat dasar sekali. Karena masalahnya setiap kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tiap hari, Pak, dalam tahiyat kita, dalam azan dan yang lainnya. La ilaha illallah syaratnya ada 7. Yang pertama apa? Ilmu. Al-munafil al-jahl. Yang merupakan kebalikan kebodohan. Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga apa? Kabul, menerima. Kabul itu artinya apa? Menerima. Yang keempat apa? Inqiyad, tunduk dan patuh. Yang kelima apa? Ikhlas, masya Allah. Yang keenam, Hah? As-sidq, jujur. Jujur itu kebalikannya dusta. Yang tidur saya tunjuk ya. Hati-hati yang tidur. Kalau tidur, kalau bisa di belakang tembok aja Pak, biar saya nggak lihat. Kalau kelihatan sama saya tunjuk. Yang keenam berapa apa tadi? Asid, jujur. Yang ketujuh, mahabbah, cinta. Antum hafalnya yang terakhir doang. Mahabbah, cinta. Ilmu menghasilkan apa? Yakin. Kalau sudah yakin, ya pasti akan menerima, qabul. Qabul mengharuskan kepada apa? Ketundukan, inqiyad. Inqiyad ini harus disertai dengan apa? Ikhlas dan kejujuran, bukan keterpaksaan, bukan pula kedustaan. Lalu kemudian menimbulkan mahabbah, cinta. Ya. Kenapa harus tujuh, Pak? Sebagian ulama menambah yang kedelapan. Yang kedelapan yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Kenapa harus tujuh atau delapan? Kenapa enggak 10, enggak 11, enggak 12? Kenapa enggak 5 saja? Kenapa enggak 3 saja? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Karena 7 perkara ini dalam kehidupan kita ada. Saya pernah memberikan kepada antum perumpamaan. Dan sering kali saya berikan perumpamaan ini sampai-sampai ada yang ikhwan, ada sebagian ikhwan yang bosan ngedengarnya. Kalau antum punya mobil rusak, antum bawa kemana? Sembarang bengkel atau bengkel yang bagus? Untuk tahu itu bengkel bagus harus pakai apa? Ilmu, ilmunya bagaimana? Cari tahu dari orang-orang yang berpengalaman, ya kan? Setelah antum punya ilmunya, itu bengkelnya bagus, tumbuh yakin gak Pak? Yakin antum bawa tuh mobil ke bengkel. Kata tukang bengkel, Pak ini karburatornya rusak. Terima gak Pak? Terima. Kata tukang bengkelnya, Pak hidupin starter mobilnya Pak. Patuh gak Pak? Ketika antum starter itu terpaksa gak Pak? Jujur, ikhlas. Enggak ada keterpaksaan, enggak ada apa-apa. Setelah selesai, jadi, wah, mobilnya bagus lagi. Ternyata bengkelnya bagus memang ya. Besok-besok saya kesini lagi. Muncul suka. Antum kalau cukur rambut, kemana perginya, Pak? Ke tukang cukur. Sembarang tukang cukur atau yang bagus? Tentu yang bagus. Untuk tahu yaitu untuk bagus apa? Harus ada ilmunya. Setelah tahu ilmunya, tumbuh yakin. Setelah yakin datang ke tukang cukur. Tukang cukur memberitahu, Pak, rambut antum kurang normal. Gimana nih Pak? Ya terus gimana dong Pak? Bagusnya begini, begini, begini. Terima. Pas tukang cukur bilang, Pak maaf Pak, kepalanya tolong di miringkin ke kanan dikit. Patuh gak Pak? Patuh. Dengan sukarela, penuh kejujuran. Masya Allah. Kalau 7 hal ini ada pada kehidupan kita sehari-hari, seharusnya kepada Allah lebih dari itu. Maka kita berilmu tentang Allah. Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dengan penuh keyakinan kita mengucapkan La ilaha illallah, maka kita menerima semua yang diberitakan oleh Allah. Dan kita yakin bahwa apa yang Allah beritakan itu pasti hak dan benar. Dan bahwasanya Allah memang benar, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka kemudian kita pun patuh dengan perintah-perintah Allah. Ya, semua yang Allah perintahkan kita berkata sami'na wa ata'na. Penuh dengan keikhlasan dan kejujuran dari hati. Bukan karena keterpaksaan. Bukan karena kedustaan seperti halnya orang-orang munafik. Orang munafik itu kehilangan kejujuran. Ya. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tidak jujur. Dusta. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya mengingkari. Itulah hakikat daripada dusta namanya, Pak. Iya. Kemudian kita pun mencintai Allah melebihi segala-galanya. Maka kalau kita realisasikan secara sempurna 7 syarat la ilaha illallah, berarti kita sudah merealisasikan la ilaha illallah. Makanya manusia bertingkat-tingkat dalam merealisasikan la ilaha illallah sesuai dengan apa? Ya, penyempurnaan terhadap 7 syarat ini. Semakin sempurna dalam merealisasikan 7 syarat ini, semakin sempurna la ilaha illallah. Semakin kurang sempurna la ilaha illallahnya, Pak. Ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi diperintah sama Allah masih mohan, ogah-ogahan, malas-malesan, masih ngikutin hawa nafsu. Berarti kekurangan apa? Rasa tunduk. Berarti dia ada kekurangan di dalam merealisasikan salah satu syarat la ilaha illallah, kurang ketundukannya, masih ngikutin hawa nafsu. Maka berarti berkurang sempurna la ilaha illallahnya. Tapi kalau ketundukannya sempurna, semua yang diperintahkan oleh Allah dia katakan sami'na wa ata'na walaupun berat, maka yang seperti ini berarti sempurna la ilaha illallahnya. Semakin sempurna la ilaha illallah, semakin kuat menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengabarkan ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, saking sempurnanya la ilaha illallah mereka. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Dan tentunya la ilallah punya pembatal-pembatal. Kalau antum salat batal, yang enggak sah salatnya. Kalau ada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi dia mengakukan pembatal la ilaha illallah, tidak diterima la ilaha illallahnya. Apa pembatal yang paling utama? Syirik. Iya. La ilaha illallahnya hebat, Pak. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallahnya mantap sudah. Ya, tapi mistiknya juga mantap. Iya. Bagaimana akan diterima la ilaha illallahnya? Kalau mengucapkan la ilaha illallah luar biasa, tapi mengagungkan kuburan juga luar biasa. Bagaimana akan diterima la ilaha illallahnya? Maka dari itulah ya akhal Islam, ya, pelajari pembatal-pembatal la ilaha illallah apa. Pembatal la ilallah banyak. Namun yang paling banyak manusia jatuh kepadanya 10 perkara yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Iya. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad rasulullah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasulullah, diterima enggak? Diterima? Tidak. Sampai dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu apa? Utusan Allah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengakui bahwa memang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tapi dia mengatakan Nabi Muhammad bukan utusan Allah, dia bukan orang Islam, dia dianggap Islam apabila dia mengucapkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu apa? Utusan Allah. Lalu apa Pak konsekuensinya ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Yang pertama apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita benarkan. yang Rasulullah kabarkan kepada kita dalam perkara-perkara yang gaib, ya, dan bahwasanya yang Rasulullah beritakan benar dan memang benar. Buktikan saja antum, semua tanda hari kiamat yang Rasulullah SAW sampaikan terjadi satu persatu, terjadi seperti yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Berarti yang Rasulullah kabarkan tentang apa yang terjadi setelah kematian di alam kubur pasti benar. Wajib kita imani bahwa dalam kubur itu ada siksa, ada kenikmatan. Imani sudah. Ya. Walaupun kita belum mengalaminya, tapi kita akan mengalaminya pasti setelah kematian kita. Yakin. Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Wajib kita imani. Rasulullah mengabarkan tentang alam malaikat. Wajib kita imani. Jangan ditolak dengan akal-akal pikiran kita yang lemah, saudaraku. Maka ini yang kedua, yang pertama nih, membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, menaati Rasulullah SAW dalam perintah dan larangan. Ya mas ya, mas jangan bobo. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Menaati semua perintah Rasul dan menjauhi apa? Larangannya. Semua perintah Rasul taati, semua larangan Rasul jauhi. Kata Rasulullah apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman ya'ba? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Siapa yang enggan? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang menaatiku pasti masuk surga. Wa man asani dakhal faqad aba. Tapi siapa yang memaksiatiku, ia tidak mau masuk surga. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, Allah na'budallah illa bimasyara. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah. Karena fungsi Rasul itu apa sih Pak? Di antaranya, di antara fungsi Rasul adalah tablighur risalah, menyampaikan apa? Risalah. Di antara risalah itu adalah tujuannya supaya agar hanya beribadah kepada Allah saja. Semua nabi dan rasul dakwah mereka satu, itu agar beribadah hanya kepada Allah saja. Maka tentu tidak mungkin Allah tidak menjelaskan tata cara ibadah yang Allah ridai dan cintai. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah ridai dan cintai, bukan sesuai dengan selera-selera manusia. Maka Allah menyampaikan melalui lisan rasulnya tentang apa sih dan bagaimana sih ibadah yang dicintai oleh Allah itu. Dijelaskan oleh Rasulullah tata caranya, dijelaskan oleh Rasulullah waktunya, tempatnya, jumlahnya, sebabnya, jenisnya. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita wajib mengikuti Rasul dalam ibadah dalam 6 perkara tadi. Tata caranya, waktunya, tempatnya, jumlahnya, sebabnya dan jenisnya. Ada yang, coba mas ulangi mas. Apa tadi saya ngomong apa? Aduh, ini kok banyak yang tidur, kenapa ya? Siapa yang bisa mengulangi? Kita harus sesuai dengan tata cara Rasulullah dalam 6 cara, dalam 6 tadi. Yang pertama apa? Caranya atau sifatnya. Yang kedua apa? Waktunya. Yang ketiga apa? Tempatnya. Yang keempat apa? Jumlahnya. Yang kelima apa? Sebabnya. Yang keenam apa? Jenisnya. Maka ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tata caranya enggak boleh dirubah-rubah. Contoh-contoh, cara sholat dimulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Kalau ada orang berkata saya mau sholatnya kebalik dari salam sampai takbiratul ihram, boleh? Gak sah. Cara wudu dimulai dari ya, berkumur-kumur terus sampai mencuci. Kalau ada orang wudunya mundur, enggak sesuai dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh dirubah-rubah? Enggak boleh dirubah-rubah. Demikian pula ibadah yang belum ditentukan caranya oleh Rasul, jangan bikin cara sendiri dengan keyakinan itu ada keutamaannya. Contoh, Rasul mengatakan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Rasulullah menyebutkan caranya? Tidak. Rasulullah, Allah hanya mengabarkan bahwa zikir itu hendaklah dengan penuh tadarru, rasa takut dan suara yang tidak keras. Dalam surat apa itu? Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kepada Allah dengan penuh tadarru, dengan rasa takut dan suara yang tidak apa? Keras. Kemudian antum, saya mau bikin cara sendiri la ilaha illallahnya. La ilaha illallah. Jadi pas Allahnya itu di sini nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Kita katakan itu cara dari mana? Buatan saya. Emang kamu nabi? Enggak, saya dapat wangsit tadi malam. Ya Allah. Kita katakan ini bid'ah ya. Rasulullah tidak pernah menentukan caranya. Ya Allah hanya menyebutkan dalam ayat seperti itu. Waktunya demikian. Waktu yang ibadah yang sudah ditentukan waktunya jangan diubah-ubah. Waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya sudah jelasin tuh. Waktunya haji bulan apa? Hah? Dzulhijjah. Kalau antum bilang ah saya mau bulan Muharram aja, saya mau tawaf sendiri, mau wukuf sendiri, mau di Muzdalifah sendiri, haji apaan ente? Ya, enggak sah. Tempatnya, ibadah yang sudah ditentukan tempatnya enggak boleh dirubah-rubah. Yang namanya tawaf di mana, Pak? Di Ka'bah. Enggak boleh tawaf di batu Quran. Tahu gak di batu Quran tuh ada keyakinan di masyarakat itu orang yang tawaf 7 keliling di batu Quran tuh katanya dikasih apa yang dia mau. Mana dalilnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para ulama ya akhul Islam? Iya. Haji itu tempatnya di mana, Pak? Di sono. Kalau antum bikin Ka'bah sendiri, tempat sa'i sendiri, tempat wukuf sendiri, ah saya mau haji ke situ aja. Haji apaan? Enggak sah. Ibadah yang sudah tentukan jumlahnya, sudah, jangan dirubah-rubah. Jangan bikin jumlah sendiri. Ibadah yang sudah dijelaskan sebabnya, sudah, jangan bikin sebab sendiri. Kalau antum bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Terus ada orang yang sendawa, terus dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Emang ada dari Rasulullah? Oh kan itu nikmat. Kentut juga nikmat. Kenapa sih tuh gak bikin doa alhamdulillah setelah kentut juga? Ya akhi, semua harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin doa-doa sendiri. Doa menghilangkan bisul dan jerawat. Usap sambil baca yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung, Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Gunung aja hancur apalagi bisul. Ini namanya dicocok-cocokin, Pak. Ibadah itu enggak ada istilah dicocok-cocokin. Semua harus cocok dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis, Allah sudah menentukan jenis yang namanya korban itu dengan kambing, kalau enggak sapi. Atau antum bilang, saya mau pakai jerapah, Ustaz. Jerapah enggak sah. Ya. Nah ini. Baik, segera cukup sampai di sini. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.